Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat demi ayat telah kita lalui, dan pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita betapa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan khususnya dari kalangan rahib-rahib mereka suka memakan harta pengikutnya, mengumpulkan emas dan mengumpulkan perak untuk kesenangan kehidupan mereka semata, maka korelasi dengan ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara sikap mereka yang suka menghalang-halangi umat Islam dari berbuat atau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga harus dibalas. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awal turunnya syariat Islam, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan, tidak berperang pada bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan dalam bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam untuk berperang. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dengan turunnya ayat ini, maka ini menunjukkan bahwa umat Islam dibolehkan untuk berperang sekalipun itu pada bulan haram, apabila kondisi mereka diserang oleh orang-orang musyrik pada masa itu. Kita ketahui bahwa penetapan 12 bulan dalam setahun itu bukanlah ketetapan manusia, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur dan menghandle-nya. Ini menunjukkan bahwa betapa keteraturan di alam semesta ini telah sedemikian rupa diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sebagai hamba-Nya adalah di antara makhluk yang menikmati ketetapan tersebut. Oleh karena itulah Allah mengatakan, jika dikaitkan dengan permasalahan agama, ketetapan ini semuanya adalah ad-dinul qayyim, agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian dibawa dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berperang pun adalah bahagian daripada agama. Mempertahankan dan membela agama juga adalah bahagian daripada sesuatu syariat. Tetapi tidak dibolehkan untuk berperang atau memulai peperangan dalam bulan haram sampai orang-orang musyrik itu sendirilah yang menyerang kamu pada bulan-bulan haram itu sendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang ayat yang menarik ini dan ayat yang mulia ini akan semakin menarik dan semakin tajam lagi dengan tambahan dari para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Fadhol Ustaz Perdana mungkin. Iya. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Saya melihat bahwasanya kenapa setelah pembicaraan tentang tauhid, pembicaraan tentang hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ayat 36 ini Allah menceritakan tentang bulan-bulan, ya, tentang perubahan suasana siang dan malam dari tahun ke tahun. Ada satu hal yang menarik dalam pandangan saya di sini adalah bahwa tujuannya agar umat Islam itu, agar manusia secara umum tahu memanfaatkan hari-harinya, tahu memanfaatkan bagaimana pergantian tahun itu disikapi dengan usaha-usaha untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi ada usaha untuk memperbaiki sikap. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fenomena alam, ya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Salah satu rahmatnya itu adalah ketika menjadikan siang, malam dan siang agar kamu dapat taskunu fihi, merasa tenang, dan siang hari kamu mencari rahmat Allah. Begitu juga ketika Allah mengatakan yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahara 'alal laili, ya, Allah menutup malam atas siang, menutup siang atas malam dan seterusnya. Ini bukan merupakan satu fenomena alam yang harus dibiarkan begitu saja, bukan sesuatu fenomena alam yang biasa, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana dengan pergantian hari, pergantian tahun dan bulan, kita sebagai umat Islam harus berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang lebih baik lagi ke depan. Nah, ini menjadi catatan tersendiri dalam kondisi kita saat sekarang ini. Kalau kita perhatikan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika terjadi pergantian bulan, itu tandanya adalah umat Islam secara khusus harus berusaha untuk melakukan perbaikan di dalam kehidupannya. Kita sekarang berada, kita diperintahkan untuk melihat dan mengetahui apa bulan yang sekarang kita hadapi, musim apa sekarang dan musim apa yang akan datang, ya. Kalau musim kemarau saat sekarang ini, kita bersiap-siap untuk menghadapi musim hujan agar jangan musim hujan itu kita kebanjiran lagi, atau ketika kita berada di musim hujan memikirkan musim kemarau, jangan sampai musim kemarau kita kekurangan air. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini. Ada sebagian daerah kita yang sudah kehabisan air, ada sebagian lain yang tenggelam oleh air. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa ternyata kondisi negara kita ini semakin hari itu semakin agak memprihatinkan. Jangan disalahkan pemimpinnya dahulu. Kita semua rakyat Indonesia, secara khusus umat Islam, diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan apa yang terbaik dan apa yang paling maslahat bagi kita. Oleh karena itu, coba pikirkan dan coba usahakan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Inilah salah satu yang diinginkan oleh ayat ini. Iya, sangat menarik sekali kajian ayat ini, Ustaz Perdana atau Ustaz Arifin. Bahwasanya Allah ketika memberikan himbauannya melalui firman Allah, khususnya mengatakan setelah menyebutkan arba'atu hurum tadi, empat bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi setelah dikhususkan begitu, Allah setelah itu mengingatkan lagi fala tazlimu fihinna ampusakum. Maksudnya fihinna di sini adalah fil isnai asar, dalam 12 bulan tersebut. Tapi kenapa mesti dikhususkan dalam 4 bulan tersebut? Kira-kira apa rahasia, Ustaz? Iya, kalau kita melihat kepada 4 bulan ini, bahwa memang dahulu ada semacam tradisi, ya, tradisi di kalangan orang-orang kaum musyrik Quraisy yang ada di Mekah itu untuk tidak berperang atau gencatan senjata lah bahasanya sekarang itu dalam bulan-bulan ini, agar dalam bulan ini terjadi kehidupan yang baik, ya, kalaupun orang mau bercocok tanam, kalaupun orang ingin berdagang dan berpergian ada kesempatan. Dan kalau kita lihat pula Zulqa'dah dan Zulhijjah itu adalah musim-musim haji, karena haji ini juga adalah satu kesempatan di mana kaum penduduk Mekah itu dapat menjaga keamanan, sehingga dengan keamanan yang stabil di kota Mekah ketika itu mendatangkan para peziarah untuk melaksanakan ibadah haji, dalam menunaikan ibadah haji dan terasa aman, sehingga mereka pun berdagang dan mendapatkan keuntungan di situ. Namun menariknya, orang-orang musyrik Quraisy ini juga sering memindah-mindahkan bulan ini. Kadang-kadang bulan Rajab mereka tetap berperang, mereka pindahkan kepada bulan Sya'ban. atau bulan Ramadan, dan begitulah seterusnya akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu teguran tentang hal itu, dan Allah Subhanahu wa taala tetap mengadopsi, inilah luar biasanya Islam, mengadopsi bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang itu tadi agar kemudian itu benar-benar dihormati. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan saja dan kemudian itu ditabrak, tetapi dijadikanlah itu sebagai sesuatu ketetapan dan kesepakatan bersama. Nah, satu hal yang menarik kalau kita lihat, umat Islam dalam ayat ini terkesan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang, untuk berperang secara menyeluruh dengan seluruh kekuatan mereka menghadapi orang-orang musyrik. Ya, bagaimana pandangan mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan lebih terang tentang bagaimana orang-orang musyrik itu sebenarnya memperlakukan umat Islam pada masa itu, sehingga seakan-akan ya Allah memberikan semacam kesempatan bagi umat Islam dalam hal ini untuk melakukan aksi balas dendam begitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Iya, prinsipnya ayat 36 ini terletak pada ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Artinya sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang damai dan menginginkan kedamaian. Karena memang suasana Arab yang sering berkecamuk dengan peperangan, maka Islam mencoba menerobos supaya frekuensi peperangan itu menjadi lebih kecil dengan cara menghormati 4 bulan yang telah disepakati bersama. Ketika kaum kafir, kaum musyrik mencoba melanggar itu, maka keluarlah ayat waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Ketika kaum musyrik itu sudah siap berperang di bulan yang sebenarnya dilarang untuk berperang, mau tidak mau umat Islam pun harus memerangi mereka. Dalam rangka apa? Menghormati 4 bulan yang telah dilarang ini untuk berperang. Maka di sini itulah keunggulan agama yang lurus. Itulah agama ad-dinul qayyim. Itulah Islam yang sebenarnya tidak menginginkan peperangan. Islam itu menginginkan kedamaian. Untuk itu di surat Al-Baqarah kita menemukan kutiba alaikumul qital fa huwa kurhun lakum. Dituliskan kepada mereka, kamu sekalian berperang, Allah tahu bahwa perang itu adalah sesuatu yang dibenci. Dan manusia sebenarnya tidak ingin ribut. Manusia sebenarnya nalurinya ingin damai. Tetapi ketika memang perang adalah suatu keharusan, maka Allah melanjutkan fa'asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum wa'asa antuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Kalaulah memang perang itu suatu hal yang dibenci, tetapi demi menegakkan agama yang benar, maka sesuatu yang benci itu boleh jadi di dalamnya terdapat kebaikan. Boleh jadi kamu malas-malas berperang, boleh jadi di dalamnya terdapat, kamu lihat itu baik, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang tercela. Untuk itu ulama, para pejuang Indonesia dalam memerdekakan bangsa ini mengatakan lebih baik mati daripada hidup bercermin bangkai, kan gitu. Artinya apa? Lebih baik kita mati bersimbah darah daripada kita hidup tapi sebenarnya hakikatnya kita mati karena terjajah tadi. Ya. Ya, ini ada satu hal yang menarik kalau kita pahami dalam konteks kekinian, Ustaz Fajrul. Coba perhatikan, kita tidak lagi mengetahui tentang bulan haram. Ya, kita juga tidak lagi berperang pada saat sekarang ini. Pertanyaan saya, bagaimana kita memahami ayat ini dalam konteks kekinian, terutama sekali ketika Allah menutup wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada hubungan apa antara ilmu dengan ketakwaan? Ya. Hubungannya ketika Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, yang jelas pada konsep dasar ilmu itu kita harus beriman dulu, karena sesuai dengan firman Allah yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, yaitu hanya orang-orang yang berimanlah yang pandai menempatkan dirinya. Ketika dia pandai menempatkan dirinya, itulah yang dimaksud Allah, itu orang-orang muttaqin. Yeah. Memang stressingnya sini atau penekannya sini adalah kita dituntut untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan menuntut ilmu tanpa menghiraukan tanpa menghiraukan orang-orang yang ada sekeliling kita. Tapi ketika orang-orang musyrik atau non muslim itu mengajak orang itu berperang, maka di sini Allah juga perintahkan. Perintahkan apa? Perintahkan untuk membela agama ini. Iya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa menggantung memang dari apa yang dijelaskan oleh para asatiz kita tadi, karena mungkin waktu jualah yang membatasi kita. Tapi satu semboyan kita bersama sebagaimana yang selalu disampaikan para ulama kita terdahulu dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Insyaallah itu hadir senantiasa di dalam diri kita dan menjadi keyakinan dan pedoman dalam kehidupan kita, sehingga Islam ini kita jadikan sebagai agama satu-satunya di dalam keluarga kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetul sepatutnya.